Siapa yang bisa mengumpulkan tiga perkara ini, faqad jama'a al-iman, maka dia telah mengumpulkan cabang-cabang inti dalam keimanan. Yang pertama, al-insafu min nafsika, pertengahan untuk memenuhi dirimu. Wa badru salami lil alam, dan menyebarkan salam untuk semua manusia. Wal infaqu minal aqdar, dan memberikan infak di dalam kondisi kamu membutuhkannya. Di dalam bab ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau ingin menyebutkan bahwa di antara cabang Islam dan cabang Islam termasuk cabang keimanan, yaitu menyebarkan salam dan mengucapkan salam kepada siapa saja selama dia orang muslim, maka itu termasuk amal lisan, termasuk dari cabang amal lisan, di mana lisan memiliki banyak sekali amalan. Di antara amalan lisan adalah mengucapkan salam. Dan ketika itu termasuk amal-amal Islam atau cabang-cabang keislaman, maka itu juga termasuk cabang-cabang keimanan. Karena sering kita sebutkan bahwa semua cabang Islam semuanya masuk dalam cabang keimanan, dan tidak semua cabang iman masuk dalam cabang Islam. Karena kita katakan semua Islam pasti iman, tapi tidak semua iman masuk dalam Islam. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu beliau mengatakan di sini ada tiga perkara, tiga amalan. Jika orang itu bisa mengamalkan tiga perkara ini, maka dia telah mengumpulkan poin inti dalam cabang keimanan. Yang pertama, al-insaf min nafsika, berlaku pertengahan, berlaku adil dari diri kamu, yaitu kita berusaha untuk menjadi orang yang adil dalam semua kondisi. Adil untuk diri kita sendiri, adil untuk istri kita, adil untuk anak kita, adil muamalah sama tetangga, sama teman-teman, itu kita berjuang untuk berbuat adil. Apa itu adil? Adil itu atau insaf itu yaitu memberikan semua sesuai dengan haknya masing-masing. Ketika kita bisa memberikan hak kepada siapa saja yang harus kita tunaikan haknya, maka itu termasuk keadilan. Misalkan kita adil terhadap diri kita. Diri kita namanya manusia, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat, kita butuh ya ibadah, kita butuh semua. Maka tunaikan hak kita masing-masing dalam diri kita. Ada waktunya kita tidur, ada waktunya kita ibadah, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bekerja. Jadi semuanya dibagi sesuai dengan haknya masing-masing. Sedangkan orang yang zalim terhadap diri, yaitu orang yang tidak memberikan haknya. Maka itu ketika ada tiga orang yang datang ke rumahnya Rasulullah bertanya tentang ibadahnya Rasulullah seperti apa, dijelaskan sama Aisyah. Rasulullah terkadang puasa, terkadang tidak puasa, terkadang sholat malam, ya terkadang tidur. Bahkan terkadang Rasulullah bercanda bersama istrinya. Tiga orang ini merasa Rasulullah seperti itu wajar karena dosa-dosanya sudah diampuni. Sedangkan kita kan dosanya belum diampuni, maka kita harus lebih semangat ibadah daripada Rasulullah. Akhirnya yang satu mengatakan, saya bernagar untuk tidak tidur di malam hari, yaitu saya mau ibadah semalam suntuk. Yang kedua mengatakan, kalau saya bernagar, saya tidak akan satu hari pun tidak puasa, saya setiap hari mau puasa. Yang ketiga mengatakan, kalau saya bernagar, saya tidak mau menikah, karena menikah mengganggu ibadah saya. Rasulullah waktu itu pulang ke rumah mendengar omongan orang ini, maka Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian itu saya. Tapi saya sholat malam, ya saya terkadang tidur, saya puasa sunnah, ya terkadang saya tidak, dan saya menikah dengan istri saya. Siapa man rohiban sunnati falihsa minni, maka siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi diri kita itu punya hak yang harus kita tunaikan. Memberikan hak diri kita termasuk sedekah. Kita makan, minum, tujuan untuk memberikan hak diri kita, itu termasuk ibadah. Demikian juga istri kita punya hak. Istri kita punya hak, anak kita punya hak, tetangga kita punya hak, orang-orang sekitar kita juga punya hak. Maka kita berbuat adil. Kita berbuat adil, yaitu kita berjuang untuk pertengahan, memberikan kepada setiap orang haknya. Kalau kita sudah bisa berbuat adil seperti ini kepada siapa saja, maka kita bisa mengumpulkan semua cabang-cabang keimanan. Kemudian yang kedua, kata Ammar bin Yasir, yang kedua, wabadrus salamil alam, menyebarkan salam kepada alam semesta, yaitu kepada siapa saja. Menyebarkan salam kepada siapa saja, dan menyebarkan salam termasuk amal yang mulia, yang nanti akan dibawakan hadisnya sama Imam Al-Bukhari. Dan menyebarkan salam, yaitu kita sering menyebarkan salam, itu ciri kalau hati kita bersih. Kalau hati kita enggak bersih, kita enggak akan bisa menyebarkan salam. Orang yang menyebarkan salam itu hanya orang-orang yang hatinya bersih. Tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa pengen menang, tidak ada rasa sombong, congkak. Orang yang bersih hatinya, dia yang bisa menyebarkan salam. Tetapi ketika orang itu punya penyakit hati, baik penyakit hasad, penyakit sombong, penyakit congkak, kemudian penyakit al-hiklat, dendam, orang itu tidak mungkin bisa menyebarkan salam. Bahkan jawab salam saja berat, apalagi menyebarkan. Menyebarkan itu pertama, memulai salam, itu namanya menyebarkan salam. Orang menjawab salam saja terkadang berat ketika kita sudah benci hati kita dengan seseorang. Kita misalkan kita benci dengan si A, kita benci sekali sama si A karena kita punya masalah dengan si A. Si A ketemu dengan kita mengucapkan salam, kita jawab saja susahnya luar biasa kita ini. Padahal kita yang menjawab, bukan kita yang menyebarkan. Apalagi kalau kita disuruh menyebarkan pertama kali, yaitu mengucapkan salam pertama kali, itu lebih berat lagi. Oleh itu, orang yang menyebarkan salam hanya orang-orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya kotor tidak mungkin bisa dia itu menyebarkan salam. Maka nanti di antara tanda-tanda hari kiamat, ketika ucapan salam hanya diberikan kepada orang yang dikenal, orang yang dia cintai. Sedangkan orang yang dia benci sudah kayak tidak kenal lagi, yaitu tidak akan bisa dia itu menyebarkan salam. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wal infaqu minal iqtar. Kata Imam, kata Ammar bin Yasir, di antara cabang keimanan yang paling penting yaitu menginfakkan harta di waktu kita membutuhkan harta itu. Dan ini merupakan sedekah terbaik. Jadi sedekah itu nanti bertingkat-tingkat. Orang sedekah misalkan kita sedekah sama-sama 10.000. Kita ada 10 orang sedekah 10.000. Orang sedekah 10.000 itu harganya berbeda-beda di hadapan Allah Ta'ala. Jadi nilainya itu nanti akan berbeda-beda. Maka sedekah itu kan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan gak terhingga. Apa standarisasi sedekah itu menjadi amalan yang besar sekali, yaitu nilainya itu tinggi. Jadi fahami bahwa sedekah di hadapan Allah tidak bergantung kepada jumlah nominal yang kita sedekahkan. Misalkan ini, ada orang sedekah 1 juta dengan orang yang sedekah 10.000. Nah, berarti sedekah yang 1 juta lebih besar pahalanya daripada 10.000 karena nominalnya lebih banyak. Tidak. Di hadapan Allah standarisasinya bukan nominal. Bukan nominal, standarisasinya bukan itu. Tetapi nanti ada standarisasi yang lain di mana terkadang orang yang sedekah 10.000 nilainya lebih besar di hadapan Allah daripada yang 1 juta. Sehingga nanti ada beberapa kategori atau beberapa standarisasi ini lebih mulia daripada yang ini, walaupun ini nominalnya lebih sedikit di mata kita. Karena Allah punya penilaian sendiri. Di antara cara supaya sedekah kita itu besar, yaitu kita sedekah di waktu kita membutuhkan. Kita sedekah dengan uang, di mana kita membutuhkan uang itu namanya sedekahnya besar sekali. Kita sedekah dengan barang, dengan baju atau dengan apa sajalah, dengan motor, dengan HP, di mana kita membutuhkan barang itu nilainya lebih besar daripada kita sedekah dan kita enggak butuh. Oleh itu kan Allah Ta'ala berfirman, lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa sampai ke puncak kebajikan yang paling tinggi sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian cintai. Demikian juga di antara ciri sahabat Ansor, di mana mereka dipuji sama Allah Ta'ala. Kenapa mereka itu dipuji sama Allah Ta'ala? Karena mereka itu bisa sedekah kepada orang muhajirin dengan harta yang mereka sangat cintai. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengedepankan orang lain walaupun mereka itu juga butuh gitu. Mereka butuh. Bahkan mereka itu juga cinta harta yang mereka sedekahkan, tapi mereka berani memberikan itu kepada yang lain walaupun dia butuh, dan mereka itu juga cinta terhadap hartanya. Oleh karena itu, orang sedekah dengan sesuatu yang dia cinta kepada barang itu, kepada sesuatu itu, lebih besar pahalanya daripada orang sedekah di mana dia enggak butuh. Orang sedekah dengan barang yang enggak butuh itu juga termasuk kebaikan. Itu juga termasuk kebaikan. Kita di gudang misalkan banyak barang dan kita sudah enggak butuh sama sekali. Kita enggak butuh, anak-anak kita enggak butuh. Kita bisa mensedekahkan itu, luar biasa. Itu termasuk kebaikan. Cuma kebaikan yang standar. Itu kebaikan yang standar. Terkadang orang bisa seperti ini saja enggak bisa gitu. Orang sudah di gudang punya barang-barang enggak dipakai untuk dikasih orang yang membutuhkan saja, luar biasa berat. Padahal kita enggak butuh gitu. Padahal kita enggak butuh. Bahkan ketika datang orang miskin datang ke rumah kita, itu pun masih kita jual lagi, kita minta uang lagi. Padahal kita sudah enggak butuh barang itu. Itu orang sedekah dengan barang yang kita enggak butuh saja berat. Belum tentu bisa kita ini. Apalagi kita sedekah dengan barang yang kita butuhkan. Barang yang kita cintai itu luar biasa lagi. Sehingga orang yang sedekah wal infaqu bilal aqmil iqtar, sedekah dalam kondisi kita butuh, itu besar sekali pahalanya. Jadi itu nanti bisa beda-beda lah. Orang sedekah itu nanti Allah punya penilaian sendiri. Maka pahami, sedekah itu bukan karena nominal. Semakin besar nominal yang kita sedekahkan berarti semakin banyak pahalanya. Tidak. Bukan itu. Allah punya kacamata sendiri. Kita mungkin punya timbangan, kita punya kalkulator untuk menghitung sedekah kita punya. Tapi Allah punya timbangan sendiri. Maka Rasulullah pernah ditanya juga misalkan, ya Rasulullah, sedekah apa yang terbaik? Coba kita lihat Rasulullah memberikan standar seperti apa. Beliau mengatakan anta tasaddad wa anta shahihin takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan sedekah apa yang terbaik? Maka Rasulullah mengatakan anta tasaddad wa anta shahih, yaitu kamu sedekah dalam kondisi kamu masih sehat. Berarti apa? Orang sedekah antara orang tua yang sudah sakit-sakitan dengan anak muda yang masih sehat itu beda sekali nilainya. Walaupun nominalnya sama, ini orang tua sedekahnya 10 juta, yang anak muda ini 10 juta, sama-sama 10 juta. Tetapi nilainya di hadapan Allah jauh sekali. Orang sedekah dalam kondisi sakit-sakitan yang mau mati wajar, dia itu sedekah muda. Tetapi orang sedekah ketika dia sehat wal afiat, di mana dia pengin berfoya-foya dengan hartanya, itu yang luar biasa. Maka orang sedekah dalam kondisi dia sehat sahih, kata Rasulullah, sahih. Yang kedua, sedekah dalam kondisi dia sedang pelit meditnya. Jadi itu terasa, kita itu sulit terasa diri kita itu sedang pelit atau diri kita itu sedang dermawan, itu terasa. Orang sedekah ketika hati kita itu sedang dermawan, sedang pengin sedekah, gitu. Kita itu pengin sedekah memang hati kita ini. Orang sedekah dirinya biasa. Sedekah dalam kondisi hati kita lagi pengin sedekah itu biasa. Maksudnya itu kebaikan, tapi standarisasinya biasa lah, standar lah. Tapi orang sedekah di mana hati kita enggak pengin sedekah gitu. Di mana kita itu sedang pelit-pelitnya terhadap harta itu, tapi kita paksa diri kita itu sampai kita bisa sedekah, itu luar biasa. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti orang ibadah dalam kondisi berat sekali dia itu ibadah. Kenapa? Karena motivasi diri enggak ada. Itu pahalanya luar biasa. Jadi pahalanya besar sekali. Kemudian kata Rasulullah mengatakan yang ketiga standarnya takhsyal faqr wa ta'murul ghina. Kamu sedekah dalam kondisi kamu itu takut miskin. Ketika kita sedang takut-takut miskin, nah, kita sedekah itu luar biasa. Wa ta'murul ghina yang keempat, sedekah dalam kondisi kamu lagi rakus-rakusnya ingin jadi orang kaya. Kita motivasi tinggi jadi orang kaya, orang sukses dunia, tetapi kamu bisa bersedekah, itu pahalanya beda. Maka itu terkadang lihat kondisi. Orang itu terkadang sedekah itu kemuliaan di mata Allah itu terkadang dilihat dari kondisinya, bukan karena nominal. Maka orang bisa sedekah dalam kondisi dia sedang membutuhkan harta itu termasuk cabang keimanan yang sangat penting. Hadis yang dibawakan Imam Bukhari, hadis nomor 28, beliau berkata, haddatsana Qutaibah, telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, berkata, haddatsana Layth, telah mengabarkan kepada kami Layth, an Yazid bin Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib, an Abil Khair, dari Abul Khair, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang datang ke Rasulullah bertanya, ayyul islam ya khairun, wahai Rasulullah, Islam apa yang terbaik, yaitu cabang Islam apa yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan, beliau menjawab dua, beliau berkata tut'imu ta'am, Islam yang terbaik adalah kamu memberikan makanan kepada seseorang, kepada orang lain. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, dan kamu menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan tentang cabang iman Islam yang paling penting. Beliau bertanya sahabat ini tentang Islam. Dan tadi kita sebutkan, kalau itu cabang Islam, berarti itu juga cabang keimanan. Karena semua cabang Islam adalah cabang keimanan. Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, cabang Islam apa yang terbaik? Rasulullah menjawab dua. Dan metode Rasulullah dalam menjawab pertanyaan, dan itu namanya fatwa. Jadi fahami, fatwa, dunia fatwa itu beda. Tidak seperti dunia ilmiah. Jadi terkadang kita punya ilmu, belum tentu itu layak untuk kita fatwakan. Fatwa itu melihat kondisi. Fatwa itu melihat kondisi. Maka terkadang orang berfatwa, apa yang dia fatwakan beda dengan ilmu yang dia miliki. Karena itu namanya dunia fatwa itu beda lah, punya seni. Seni namanya fatwa, maka tidak boleh orang sembarangan masuk dalam dunia ini. Fatwa itu punya seni. Terkadang yang haram bisa menjadi halal dalam dunia fatwa. Yang haram bisa menjadi halal dalam fatwa itu bisa. Kenapa? Karena kondisi. Jadi melihat kondisi. Jadi fatwa itu bukan hanya melihat hukum saja, tetapi fatwa itu harus melihat siapa yang bertanya, siapa yang minta fatwa itu siapa. Sehingga Rasulullah kalau ditanya Islam apa yang terbaik ya Rasulullah, maka Rasul itu jawabannya beda-beda. Nanti kalau kita kumpulkan hadis seperti ini banyak sekali, dan Rasul itu jawabannya beda-beda. Kenapa seperti itu? Karena Rasul itu melihat kepada orang. Bahkan terkadang ada dua orang yang bertanya, dua orang bertanya sama bertanya, tapi jawabannya bisa beda-beda. Itu namanya seni fatwa. Nah, itu ketika ada orang tua datang ke Rasulullah bertanya, Rasulullah boleh gak saya mencium istri saya ketika puasa Ramadan? Rasulullah kan boleh. Setelah itu datang lagi anak muda bertanya, Rasulullah boleh gak saya mencium istri saya? Rasulullah kan gak boleh. Kenapa kok dibedakan antara si ini dan si itu? Itu namanya fatwa. Masalahnya sama, pertanyaannya sama, cuma orang yang bertanya berbeda, jawabannya bisa berbeda-beda. Itu namanya seni. Seni dalam fatwa memang itu gak main-main. Masuk dalam dunia ini gak main-main, dalam dunia fatwa. Bedakan antara fatwa dengan masalah ilmiah. Kalau masalah ilmiah, riba itu haram. Riba itu haram. Kalau masalah ilmiah, puasa itu sunnah. Tapi terkadang masalah fatwa, ada orang yang dia bekerja di bank, terkadang wajib. Keluar malah dosa dia. Kondisi, jadi ada sebuah kondisi yang gak mengharukan seperti itu. Makan babi itu haram. Secara ilmiah kita makan babi itu haram. Tapi terkadang bagi seseorang, makan babi hukumnya wajib. Siapa yang tidak makan babi malah berdosa orang itu. Itu namanya fatwa. Itu dinamakan dengan fatwa. Terkadang puasa itu sunnah. Puasa itu sunnah. Tapi terkadang ketika fatwa, puasa menjadi haram. Tidak boleh dijalankan. Siapa yang puasa nekat, dosa dan maksiat dia. Itu namanya dunia fatwa. Sehingga fatwa itu seni. Maka itu orang awam gak paham seperti ini. Maka terkadang kalau ada seorang ulama berfatwa, orang awam itu ribut. Kenapa ribut? Karena orang awam gak nyandak sampai ke sana. Itu gak paham orang awam itu. Orang awam itu gak bisa mencerna. Maka itu bagi orang awam, bagi orang awam yang tidak bisa mempelajari dalil, bukan hanya dalil loh, mempelajari dalil, mempelajari maqasid syariah. Maqasid syariah itu penting, yaitu maqasid syariah. Syariat itu tujuannya apa sih? Syariat itu memerintahkan, melarang itu tujuannya apa? Ada tujuan besar syariat itu. Dan yang lainnya nanti ada masalah, ada masalah dan maqasid. Kalau kita sudah tahu ini, baru kita bisa memahami namanya dunia fatwa. Kalau tidak, ya isinya orang awam itu istilahnya maitu. Istrinya cuma ngerundeli fatwanya ulama. Kenapa? Karena gak nyandak. Orang awam itu gak nyandak memang ketika diajak diskusi masalah fatwa itu gak nyandak. Dan itu memang orang awam. Maka itu orang awam itu jangan berkomentar. Orang awam berkomentar rusak, agama ini akan jadi rusak. Orang awam itu, wis, kalau dia orang awam, pas alu ahla dikir ingkutum lata, namun tanya sama orang yang berilmu, kalau dia enggak punya ilmu. Jadi manusia itu cuma dibagi jadi dua sama Allah Ta'ala. Fas alu ahla dikri ingkutum lata, namun bertanya sama orang yang berilmu, kalau kamu enggak punya ilmu. Berarti apa? Manusia itu cuma ada dua. Kamu berilmu, atau kamu enggak punya ilmu. Kalau kamu berilmu, fatwa, silakan berfatwa, silakan sampaikan kepada orang, jawab problematika umat itu dijawab. Sedangkan kalau kamu nggak punya ilmu, bertanya, diam saja. Orang namanya orang bertanya itu diam, bukan komentari, kritiki, apalagi mencaci maki, bukan. Sehingga pastinya antum harus paham, ini tuh dunia apa gitu. Antum orang awam melihat fatwa ulama kok beda-beda ini. Ini yang A ngomong seperti ini, si B ngomong seperti ini. Wes antum ikuti ulama yang antum anggap itu lebih berilmu. Setelah itu apa? Amalkan, selesai tugas antum seperti itu. Gak usah mengkritik ulama yang lain. Kenapa? Karena ya ini orang awam ketika bicara masalah agama yang ada ribut, gotok-gotokan yang ada ini. Masalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ribut kan sekarang ini. Kenapa ribut? Karena orang awam yang berbicara kali ini. Orang awam yang gontok-gontokan gitu. Kalau ini masuk di ranah ilmiah, para ulama, ustaz-ustaz yang mumpuni ilmu, biasa, santai gitu. Antum mau mengikuti fatwanya Syalbani, Yamatan Sohiyo, silahkan amalkan kan gitu. Tugas antum kan mengamalkan, bukan mengkritiki fatwa yang lain kan gitu. Antum ikuti fatwa ulama yang lain, silahkan, gampang sih masalahnya kan gitu. Kenapa masalahnya menjadi ruwet? Karena orang awam yang kritiki. karena orang awamnya menimbang, itu jadi masalah ini. Orang awamnya menimbang, bahkan orang awamnya menjadi hakim. Oh, ini yang benar, ini yang salah. Itu rusak timbangan agama gara-gara seperti ini. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Agama itu seperti tontonan bola. Semuanya ikut komentar, supporter, semuanya ikut mencela, semua ikut menyalahkan. Jadi itu yang terjadi. Masalahnya kita itu di sini. Jadi enggak, orang enggak tahu kadarnya Anda itu siapa. Anda itu siapa? Terkadang, ini pahami ya, dunia fatwa atau dunia ulama. Ulama itu kalau kita lihat ya, terkadang mereka itu ibadah dengan cara berbuat dosa dan maksiat. Ini ucapan saya, nanti kalau keliru memahami bisa fatal. Tapi kalau disebarkan bisa jadi fitnah ya. Tapi pahami, ulama itu terkadang mereka beribadah dengan cara berdosa, disengaja sama mereka itu. Tapi mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Jika ada dua kondisi, ada dua, ini namanya dunia ulama. Bagi orang awam gak nyangka masalah seperti ini. Ada dua masalah, semuanya sama-sama dosa, tidak bisa kita tinggalkan semuanya, harus kita pilih satu di antara dua. Maka terkadang ulama sengaja mengamalkan dosa yang paling ringan dengan tujuan untuk menghalau dosa yang lebih parah, dan itu sudah ibadah, dinamakan dengan akhafud dharurain, mengambil keringanan yang paling ringan. Contohnya makan babi hukumnya haram, sedangkan meninggalkan diri sampai mati karena enggak makan haram juga, karena bunuh diri berarti kan sama-sama haram. Kita nggak bisa meninggalkan, kecuali kalau kita punya makanan yang halal, selesai urusan kan itu. Kamu nggak bisa. Pilihannya cuma satu dari dua, kamu makan babi atau mati. Maka terkadang ulama sengaja berbuat dosa, makan babi dengan tujuan untuk menghalau kerusakan yang lebih besar. Contohnya misalkan saya gampang, contohnya sekarang sering ribut lah, apalagi masa-masa musim panas, masa-masa pemilu sering ribut masalah ini. Nyoblos, apa hukumnya? Enggak boleh dalam agama kita, karena itu bukan agama kita. Sistem kenegaraan kita bukan dengan cara pemilu, bukan cara satu kepala satu suara, bukan seperti itu sistem negara kita. Sehingga pemilu itu satu suara, satu kepala satu suara, sehingga suaranya ulama sama dengan suaranya pelacur. Ini jadi masalah ini. Timbangan kan gak benar kalau seperti ini. Cuma sekarang pilihannya, kalau kita gak nyoblos, nyoblos dosa, nyoblos dosa, karena itu bukan agama kita. Tapi kalau kita gak nyoblos, yang jadi pemimpin orang kafir, atau yang menjadi pemimpin orang yang rusak. Ini semuanya kerusakan semua, rusak semua ini. Kita masuk ya rusak, kita biarkan ya rusak. Terus bagaimana caranya? Kita terpaksa masuk, walaupun kita tahu ini gak boleh, dengan tujuan untuk menghalau kerusakan yang lebih besar. Dan itu ibadah. Coba ya, ibadahnya ulama itu ya, sampai dia mengamalkan dosa, bagi dia pun ini gak benar, ini gak boleh, ini dosa. Tetapi dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya seni ulama itu beda. Makanya antum, bagi orang awal, terus antum yang ketahui bahwa riba haram, khamr haram, ini gak boleh, ini, itu namanya ranah ilmiah. Tapi kalau sudah melihat ranah hakikat, yaitu melihat kondisi langsung, itu nanti fatwanya bisa berbeda-beda. Fatwanya bisa berbeda. Orang awam bagaimana? Orang awam ikuti fatwa ulama yang bagi dia adalah yang terbaik, silakan diikuti. Tidak usah mencela, tidak usah mengkritik. Kenapa? Ulama kita itu punya hujah. Tapi terkadang hujahnya tidak disampaikan kepada kita. Kita itu tidak harus tahu. Apakah kita itu harus tahu hujahnya? Belum tentu. Maka itu Imam Syaukani, beliau punya kitab bagus sekali, karena Imam Syaukani itu termasuk Al-Qadhi, jadi dia termasuk ulama-nya negara di Yaman, ulama negara, dia termasuk PNS lah istilahnya itu, dia termasuk ulama negara, bahkan dia dekat sama pemimpin, dekat sekali, sampai dia itu jadi orang kaya. Maka beliau sering dikritiki gara-gara apa? Dekatnya dia dengan dia itu ulama, dekat terlalu dekat sama pemerintah, oh dicaci maki habis. Akhirnya perlu ngarang sebuah kitab bagus sekali, Raful Asatin fi hukmi ta'amul ma'asalati, bagaimana hukum ulama bermuamalah dengan para umara. Memang hukum asalnya ulama itu kalau bisa menjauhi para umara, hukum asalnya supaya enggak terfitnah hati mereka. Tapi terkadang kita harus mendekat kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan masukan. Minimal itu apa? Kita bisa minimalisir kezaliman. Walaupun kita tidak bisa menghabiskan kezaliman atau menghilangkan kezaliman, tapi kita bisa minimalisir. Setelah itu boleh memberikan contoh. Maka itu pahami ya. Memang kacamata awam dengan kacamata ulama itu beda. Nanti yang ada orang awam yang bisa dia kerjakan cuma mencaci maki orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena pikiran dia itu yang tek gitu. Dia tidak bisa mencerna panjang masalah-masalah ilmiah atau namanya maqasidus syariah. Jadi ada maqasidus syariah yang itu beda sekali dengan hukum. Ini hukumnya haram, wajib, sunnah, itu namanya hukum. Ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu enggak jarang dibahas karena itu tingkatan tinggi. Jarang dibahas karena itu tingkatan bukan tingkatan Allah. Itu tingkatan memang standarisasinya orang-orang yang sudah tinggi derajatnya sehingga dia akan tahu maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu syariat itu diturunkan untuk apa? Untuk maslahat, mendatangkan maslahat dan untuk menolak madharat. Terkadang mendatangkan maslahat dengan cara kita harus berbuat kesalahan. Terkadang seperti itu. Contohnya beliau mencontohkan ini. Jadi itu bagus sekali. Mas, ini sebagai maksudnya masukan bagi orang awam. Terkadang orang awam itu mencaci maki ulama karena dia nggak tahu. Contohnya gini, beliau mencontohkan itu terjadi di Yaman, terjadi sehingga beliau harus masuk ke pemerintah. Kenapa? Karena minimal untuk minimalisir keboliman. Jadi mereka sedang ibadah di situ walaupun dia tahu itu boleh. Contohnya gini, ada sebuah kasus ini terjadi di Yaman dan beliau mencontohkan ada seorang pemimpin yang boleh. Dia suatu ketika gak suka dengan satu masyarakat, akhirnya dia pengen membunuh masyarakat itu. Padahal gak punya dosa. Masyarakat itu gak punya dosa. Akhirnya ulama tahu ini hukumnya boleh, gak boleh. Akhirnya ulama itu memberikan syafaat, melobi pemerintah. Baik pemerintah, kenapa dibunuh orang ini? Ini kan gak punya salah ini. Tidak, saya tidak peduli, yang penting saya bunuh orang ini. Akhirnya setelah itu ulama memberikan rekomendasi atau memberikan pilihan. Baik khalifah atau raja, daripada Anda membunuh capek-capek orang ini, please biarkan saya menyiksa. Saya saja menyiksa daripada tangan Anda capek untuk membunuhnya. Akhirnya raja memberikan pilihan. Oke, saya berikan satu dari pilihan. Saya yang membunuh atau kamu yang menyiksa. Tapi kalau kamu yang menyiksa, kumpulkan masyarakat, kemudian orangnya kamu cambuk secara terang-terangan. Apa kata ulamanya? Siap. Saya cambuk orang itu. Setelah itu dikumpulkan masyarakat, orang yang mau dibunuh sama penguasa ini diikat, dirantai. Setelah itu datang ulama mencambuknya. Datang ulama mencambuk. Pertanyaan, kacamata orang awam masyarakat akan menilai ulama ini menjadi ulama apa ini? Jelas orang semuanya mencaci maki, dinamakan ulama sufi, ulama jahat, pengikornya penguasa, penjilat penguasa. Di mana ulama rela mencambuk orang yang gak punya salah demi keriduan penguasa kan itu. Oke, itu kacamata orang awam. Iya, memang itu kacamata orang awam seperti itu. Tapi kacamatanya ulama, dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mencambuk orang itu. Kenapa? Karena dia itu tidak lain seperti kisahnya Nabi Khidir. Ada dua pilihan, di mana dua pilihan itu sama-sama pahit semuanya itu. Tetapi dia memilih yang lebih ringan pahitnya. Nabi Khidir melubangi kapal. Jelek, Nabi Khidir melubangi kapal kan kejelekan. Nabi Khidir memburu anak kecil, jelek juga, bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Tapi Nabi Khidir memberikan pilihan, ini, kapal ini, kalau enggak saya lubangi, kapalnya akan dirampas sama pemimpin yang zalim. Di sana ada pemimpin yang zalim yang merampas semua kapal yang masih baik, saya lubangi. Kalau dilubangi lebih mending daripada dirampas. Dilubangi, nanti pemiliknya kan bisa memperbaiki. Tapi kalau sudah dirampas, sudah enggak bisa lagi kan, sudah dirampas kan itu. Ini anak kecil ini yang dibunuh, dia itu punya dua orang tua muslim. Jika nanti anaknya dewasa, dia itu nanti akan membuat dua orang tuanya murtad. Mending saya bunuh sekarang. Kenapa? Kalau saya bunuh sekarang, dia meninggalnya dalam kondisi fitrah, masih kecil. Lebih mending daripada nanti dia dewasa murtad, kafir, setelah itu membuat dua orang tuanya kafir juga. Sehingga buat ada dua pilihan terbaik semua ini, tetapi dia mencari pilihan yang lebih ringan. Maka itu ulama ketika mencampur orang yang tidak punya dosa di hadapan masyarakat, dia sedang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena kalau nggak dicampur, orang itu dibunuh. Sekarang dua pilihan pahit ini, antara dicampur dengan dibunuh, lebih mending yang mana? Lebih mending dicampur. Dicampur setelah itu dia bisa diobati, setelah itu selesai kan itu. Tapi kalau dibunuh kan ngeri sekali kan itu. Nah itu namanya ulama waktu itu, fahami ya. Kita bagi orang awam yang belum tahu maqasid syariah, belum tahu namanya masoleh dan maqasid, diam saja. Kita nggak usah banyak komentar. Kita tahu fatwanya ini jalankan. Itu kewajiban kita. Nggak usah kita komentar. Nggak usah kita kritiki fatwa ulama yang lain. Nggak usah kita caci maki. Ini banyak kan sebenarnya itu ya problematika kita zaman sekarang. Problematika penuntut ilmu zaman sekarang itu seperti apa? Karena ya penuntut ilmu kita ini seperti penonton bola. Ya, jadi masalahnya itu seperti bukan penuntut ilmu yang belajar, yang tahu kadar dirinya. Cuma kalau kita itu belajar ya bahasa Arab saja kita itu nggak bisa. Rupanya, oh rupanya saya itu orang bola. bodoh ya, bahasa Arab saja nggak bisa saya itu. Baca Quran di tes sama ustadznya saja, bacanya salah semua itu. Hafalan nggak punya huruf, banyak saya itu orang bodoh ya itu. Nah, kalau dia itu tahu dirinya orang bodoh, akhirnya dia akan banyak diam. Setelah itu apa? Dia akan banyak belajar. Kalau kita kan enggak, kita itu merasa paling top lah kita itu, karena istibaratnya kayak kata dalam tempurung, bos kita itu super, kita itu paling hebat, kita itu seakan-akan pahlawan, top lah kita ini. Padahal baca Quran nggak bisa, hafalan jauh nggak ada, kebasaran nggak bisa, tapi bicara masalah agama seperti kita itu ulama besar, itu jadi masalah. Apalagi kalau sudah masuk ke ranah media sosial, media syaitan, akhirnya terjadi seperti syaitan-syaitan semua yang bicarakan itu. Jadi itu jadi masalah. Maka itu, kalau kita lihat dunia fatwa, Rasulullah SAW itu jawabannya luar biasa. Itu namanya dunia fatwa. Sehingga Rasul itu kalau menjawab, mesti melihat kondisi orang. Ini yang terbaik jawabannya apa? Itu namanya dunia fatwa. Banyak hatta guru kita, saya punya guru-guru madzhab Syafi'iyah. Jadi itu menunjukkan bahwa kita pun, guru-guru kita pun gak pernah mengajarkan kita fanatik. Memang kita belajar fikih dalam madzhab, kenapa? Karena kita belajarnya fikih lewat ulama, jangan lewat pemahaman sendiri, itu bahaya. Kita bicara agama itu, kita kan ngikuti pemahaman salaf. Nah, siapa salaf kita? Ya ulama-ulama kita kan itu. Tidak dipahami dengan pemahaman sendiri, kan kacau kalau Al-Quran Sunnah dipahami dengan pemahaman sendiri, kan bahaya. Tapi kita lewat ulama, tapi tidak mesti harus kita amalkan. Bahkan terkadang banyak ulama kita itu fatwanya keluar dari madzhab. Saya punya guru, guru termasuk ulama besar madzhab Syafi'iyah di dunia sekarang, namanya Syekh Ali bin Salim Bukian, Mufti Hadramaut, dan beliau termasuk ulama dunia sekarang yang masih tersisa. Sudah tua sekali, sudah sepuh sekali beliau itu. Dan sekarang itu kalau belum baca, saya kemarin dapat kabar teman-teman yang di sana itu, kalau zaman dulu, zaman saya masih di sana itu, beliau masih baca bisa. Sekarang kalau baca, beliau itu pakai kacamata besar itu, yang kaca pembesar itu. Kerjaannya sekarang, beliau itu walaupun sudah tua renta itu, kerjaannya baca-baca buku semua. Jadi buku-buku dibuka semua, dibaca. Buku-buku yang tebal, yang berjilid-jilid itu, beliau baca semua. Semangatnya belajar luar biasa. Dan beliau bukan hanya mumpuni di fikih Syafi'i, tapi hampir semua madzhab beliau menguasai juga. Beliau ketika pernah beliau itu ditanya, Syekh, ada seorang wanita, saya sudah beberapa tahun ini gak puasa Ramadan karena saya hamil menyusui, kewajiban bagi saya apa? Maka beliau mengatakan bayar fidyah. Padahal ini bukan madzhab Syafi'i ya. Madzhab Syafi'i bayar fidyah dan mengkotok. Akhirnya beliau ditanya sama muridnya, Syekh, kenapa Anda enggak berfatwa dengan fatwa madzhab Syafi'iyah? Beliau mengatakan, manfaatnya apa saya fatwa dengan fatwa Syafi'i kalau dia tidak bisa mengamalkan? Apakah saya itu kalau berfatwa dengan fatwa madzhab Syafi'i dia bisa mengamalkan? Yaitu dia itu hamil, nyusui. Kapan dia bisa mengkotok dan kapan dia bisa berfidyah? Kalau seperti ini, saya keluar madzhab, kenapa enggak bisa dijalankan sama orang itu? Saya menjawab sesuai dengan kemampuan orang itu. Akhirnya saya katakan, bayar fidyah. Sehingga buat sekarang kita harus keluar dari madzhab. Kenapa? Karena nggak bisa diamalkan. Karena melihat kondisi masyarakatnya maka itu, dunia fatwa itu memang unik. Dunia fatwa, maka jangan kita itu sembarangan masuk di dunia ini kecuali kita punya perangkat yang kuat. Sehingga Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, cabang Islam yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, memberikan makan kepada seseorang, orang lain, dan menyebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada yang tidak kamu kenal. Dan itu termasuk kebaikan dalam agama kita. Terus bagaimana menyebarkan salam dengan orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal? Bagaimana kalau kita menyebarkan salamnya kok nyasar ke orang kafir? Maka kita katakan, menyebarkan salam kepada orang kafir hukumnya gak boleh. Karena mendoakan orang kafir dengan doa kebaikan itu tidak dibolehkan. Kecuali satu doa, yaitu doa hidayah. Itu dibolehkan, tapi selain itu gak dibolehkan. Pertanyaan, nah kalau kita mengucapkan salam, katanya kita disuruh mengucapkan salam kepada yang kita kenal dan gak kita kenal. Lah kalau yang gak kita kenal rupanya orang kafir bagaimana? Maka kita menjalankan hukum itu sesuai dengan aghlabiyah. Aghlabiyah itu dominasi. Negara kita itu dominasinya apa sih? Oh, negara kita itu mayoritas muslim. Maka, pahami ini, kaidahnya itu. Orang yang tidak kita kenal, semuanya kita hukumi dengan orang muslim. Semuanya kita hukumi dengan orang muslim. Sampai kita mengenal. Oh, dia itu muslim atau kafir? Kalau kita sudah mengenal dia muslim, nah, berarti kita ucapkan salam. Kalau kita sudah tahu, oh dia itu orang kafir, jelas, nggak ada keraguan, karena saya kenal gitu, karena dia tetangga saya. Berarti kalau kamu sudah tahu, jangan mengucapkan salam kepada dia. Masalahnya, kalau kita di jalan, kan di Indonesia itu kan antara muslim dan kafir kan kadang-kadang gak tahu cirinya. Kalau kenapa kok Islam itu memerintahkan wanita untuk berjilbab? Apa kata Allah Taala? Dzalika adna ayyurafna. Karena mudah dikenal. Oh, ini wanita muslimah, oh, ini wanita kafir. Sekarang di Indonesia itu ini yang muslim, yang kafir sama cirinya sama persis, blek, enggak ada bedanya. Yang laki-laki muslim dan kafir pun sama, enggak ada bedanya. Terus kita bedakannya kayak apa? Kecuali kalau ada orang jalan, dia membawa salib di situ, sudah. Berarti itu tanda kalau dia itu orang kafir. Kita nggak boleh mengucapkan salam kepada dia. Tapi kalau kita nggak tahu, maka kita hukumi sesuai dengan hukum akhlabiyah. Contohnya gini, boleh nggak saya itu di Indonesia ya? Saya bekerja di bank syariat lah, atau di hotel syariat, atau yang label-label syariat lah. Kan nanti ada SOP. Kalau saya itu penerima tamu, itu kan saya itu mengucapkan salam kepada tamu yang datang kan ini. Assalamualaikum Pak. Boleh nggak saya mengucapkan salam kepada siapa yang datang? Padahal mungkin ada yang kafir, ada yang muslim, kan ada kan itu. Maka kita katakan hukumnya bersama dengan aghlabiyah, mayoritas. Sehingga saat Indonesia itu mayoritas muslim, maka setiap orang kita sunnahnya mengucapkan salam. Sunnahnya mengucapkan salam, kecuali kalau orang itu sudah kita ketahui. Misalkan kalau kita nggak tahu, kita menerima telepon, assalamualaikum Pak, langsung ucapkan salam, padahal kita nggak tahu siapa yang telepon. Boleh nggak seperti ini? Boleh, karena mayoritas Indonesia itu orang muslim. Tapi kalau ini dijalankan di negeri kafir, mayoritas kafir, walaupun ada muslimnya negeri itu, tapi mayoritas kafir, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita hukumi dengan mayoritasnya. Jadi kita hukumi itu dengan mayoritas, maka nggak boleh. Kecuali kalau kita sudah kenal si fulan, ini orang kafir. Boleh nggak kita mengucapkan assalamualaikum Pak? Nggak boleh. Atau kita katakan bukan assalamualaikum, selamat pagi Pak. Nggak boleh, karena selamat pagi itu kan terjemahan dari assalamualaikum kan? Terjemahannya dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh. Terus bagaimana ucapkan? Tanpa harus mengucapkan selamat atau salam. Bisa kita katakan pagi Pak, boleh. Misalkan kalau kita pegawai di situ, kita suruh ucapkan seperti itu, SOP. Terus bagaimana kalau kita tahu ini orang kafir ini, kita suruh ucapkan salam, ya berat kita ini kan. Maka kita nggak usah mengatakan assalamualaikum atau selamat pagi Pak, tapi kita katakan pagi Pak. Atau yang lain dengan bahasa-bahasa apa? Yang penting bukan bahasa doa. Nah, jadi maksudnya, maksud kata Rasulullah tadi sih, kamu mengucapkan salam kepada kamu yang kepada siapa yang kamu kenal dan kepada yang tidak kamu kenal, itu maksudnya kalau kita belum yakin dia itu statusnya apa. Kalau kita sudah yakin statusnya apa, tidak boleh. Maka mendoakan orang kafir boleh enggak? Enggak boleh. Mendoakan orang kafir enggak boleh. Kecuali satu doa, yaitu doa hidayah, dan itu pun ketika masih hidup. Sedangkan doa selain itu tidak dibolehkan. Maka itu ketika orang-orang Yahudi, mereka bersin di depan Rasulullah, mereka membaca Alhamdulillah keras. Alhamdulillah. Karena mereka ingin mendoakan, mendapatkan doa Yarhamukallah. Kan kalau ada orang bersin, membaca Alhamdulillah, kan kita doakan Yarhamukallah. Rasulullah enggak mau mendoakan Yarhamukallah, tapi Rasulullah mengatakan Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Jadi doanya itu, bisa mendoakan itu boleh. Misalkan kalau ada orang kafir sakit, boleh nggak kita mendoakan semoga engkau cepat sembuh? Mendoakan seperti itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kalau dia cepat sembuh, dia berbuat kesyirikan lagi dia. Karena kalau dia sembuh malah berbuat kesyirikan dia kan itu. Maka kita doakan semoga engkau mendapatkan hidayah, atau semoga engkau sembuh dan engkau mendapatkan hidayah. Jadi harus kaitkan dengan hidayah. Kalau mendoakan orang kafir dikaitkan dengan hidayah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan hidayah, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, bab kufronul ashir wa kufrin duna kufrin fihi an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini babnya berikutnya ada kaitannya juga. Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, karena ini ada tiga bab yang mirip. Nanti kita sebutkan di pembahasan berikutnya. Jadi intinya kita di sini ada dua kata Rasulullah mengatakan tut'imut ta'am wa taqra'us salam 'ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan kepada orang siapa saja, maka itu memberikan makan itu ibadah besar. Memberikan makan, memberikan minum, sedekah dengan makanan dan minuman itu ibadah besar. Dan itu pahalanya besar sekali. Itu cabang keislaman yang paling dikembangkan. Terus mengatakan tut'imu tu'am, engkau memberikan makan, hatta makanan kepada orang kafir, hatta makanan kepada binatang. Dan itu mencakup semua, mencakup semuanya. Terkadang kita itu gak tahu makanan yang kita berikan kepada orang lain atau binatang yang nanti akan memasukkan kita ke surga itu yang mana, kita gak tahu. Oleh itu ada seorang wanita pelacur yang dia memberikan minum kepada seekor anjing. Pada seekor anjing akhirnya selamat anjing itu dari kematian karena diberikan minum. Setelah itu Allah berterima kasih kepada wanita pelacur, kemudian Allah menghapuskan dosanya. Rasulullah juga mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, jagalah diri kalian dari api neraka jahanam walaupun cuma dengan setengah biji kurma. Kita mungkin punya cuma setengah biji kurma, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Selama kita itu memberikan manfaat baik kepada manusia, kepada binatang atau kepada siapa saja, maka itu termasuk ibadah. Maka itu ibadah itu apa? Memberikan manfaat. Termasuk juga apa? Ini kebaikan yang luar biasa. Jadi itu mau ditinggalkan sama kaum muslimin. Tapi kalau kita lihat orang-orang kafir, masya Allah, ya, orang-orang kafir mereka menjalankan itu apa? Cinta sama lingkungan. Cinta sama lingkungan itu penting, termasuk cinta sama binatang, cinta sama lingkungan itu masya Allah, itu ibadah yang luar biasa. Cuma mari kita tinggalkan, termasuk apa? Buang sampah di tempatnya, atau menyingkirkan sampah, kalau ada sampah di jalan, itu ibadah yang luar biasa loh itu. Remeh, tapi itu kebaikan. Dan akhirnya, sekarang yang mengamalkan ini malah bukan kita, itu orang-orang kafir yang mengamalkan. Maka Rasulullah ketika menyebutkan menyingkirkan rintangan di jalan, wa imatatul adza anit thariq, menyingkirkan rintangan sesuatu di jalan, kita singkirkan. Demikian juga termasuk ibadah yang besar juga itu apa? Menanam pohon. Menanam pohon itu masya Allah, itu ibadah yang luar biasa. Yang mulai kita itu mulai hilang di kita. Malah orang kafir yang menjalankan, mereka penghijauan dahsyat, mereka itu senang sekali. Dan mereka itu mencintai pohon itu luar biasa. Sampai masa itu kalau di negara-negara kafir ya, ya ini sedikit pelajaran bagi kita lah itu. Ketika mereka bikin tol, ada pohon besar di jalan tol itu pohonnya itu dirawat, dipindah. Bukan ditebang, dihancurkan, bukan, dipindah. Bahkan cara memindahnya itu, akarnya itu, adalah kalau nonton di YouTube banyaklah. Luar biasa, cintanya mereka sama pohon itu luar biasa gitu. Cintanya mereka sama lingkungan. Padahal itu di Islam ada gitu. Di Islam bahkan itu ibadah luar biasa. Rasulullah mengatakan jika terjadi hari kiamat dan di tangan kalian itu ada biji, tanam biji itu. Kenapa? Karena kalau pohon ini akan tumbuh, ya akan tumbuh nanti mengeluarkan masa udara yang segar. Demikian juga nanti ada semut yang bersarang di situ, kemudian nanti ada burung-burung yang bikin rumah di situ, kemudian nanti kalau ada buah yang berjatuhan ada yang bisa makan, tikus makan, burung makan, kemudian di bawahnya pohon itu bisa menyerap air, setelah itu bisa mengeluarkan air yang segar dari bawah pohon. Itu kan semuanya sedekah. Coba kalau dihitung-hitung ya, kita punya pohon besar yang kita tanam, yang memang kita niatkan untuk sedekah. Ada orang-orang yang duduk-duduk di bawah, ibu-ibu mereka pada duduk di bawah, ngobrol di bawah, karena seger, yaitu teduh pohonnya itu ibadah. Ada semut, berapa semut yang ada di atas pohonnya itu ibadah. Demikian juga nanti ketika muncul kembangnya, ada lebah-lebah yang mereka itu ngambil dari kembang itu nanti menjadi madu, diminum sama manusia, itu kan luar biasa sedekahnya. Itu ada sedekah-sedekah yang kelihatan seperti ini, tapi terkadang kita itu menandikan. Sedekah kita itu apa yang penting apa? Yang penting orang ngasih buka puasa. Buka puasa setahun sekali kan itu. Walaupun kita gak meremehkan, itu buka puasa luar biasa Pak. Tapi ada ibadah-ibadah yang gak tersentuh gitu. Ada ibadah-ibadah yang gak tersentuh, memberikan makan kepada binatang. Itu kan ibadah yang gak tersentuh di kita gitu. Nah itu coba misalkan kalau kita itu punya harta atau punya sedikit, kita kemana-mana itu bawa pakan binatang. Di jalan kita ketemu dengan binatang yang kita rasa membutuhkan makanan, kita kasih makanan, minuman, itu luar biasa. Jadi itu gak tersentuh di kita gitu. Malah itu tersentuh bagi orang-orang kafir. Dan itu sayang sekali syariat Islam yang luar biasa ini malah yang menjalankan bukan kita, tapi yang menjalankan malah orang-orang kafir. Kita gak pernah tahu, mungkin sedekah yang diterima oleh Allah hanya sedekah yang kita berikan kepada binatang. Karena kita ketika memberikan makan kepada binatang, tidak ada satu orang pun yang melihat, sehingga tidak ada keinginan untuk dipuji, itu gak ada. Tapi kalau kita sedekahnya ketika manusia dalam acara-acara besar mereka, terkadang kita lihatnya pengen dipuji, ini loh saya dan yang lainnya, itu beratnya itu kita ibadah besar itu di situ. Tapi ibadah-ibadah yang remeh Ibadah-ibadah yang gak tersentuh, biasanya kita sombong atau kita pengen nampak, itu gak ada keinginan seperti itu. Karena remeh, dianggap receh lah oleh manusia itu. Akhirnya orang ketika beramal itu tidak ada pengen pujian sama orang. Kenapa? Receh. Ibadah receh, sehingga tidak ada orang yang tertarik sama sekali. Tapi kalau kita meramalkan niatnya ikhlas dan Allah Ta'ala, mungkin malah itu yang nanti akan menyelamatkan kita di hari kiamat. Dan kita gak pernah tahu. Ada seorang pemuda yang dia ketika berjalan melihat ada batang kayu yang jatuh di jalan. Batang kayu besar jatuh di jalan. Akhirnya dia pulang ke rumah, kemudian dipotong-potong dahan kayu itu, setelah itu disingkirkan. Mungkin itu remeh lah, receh lah bagi orang, sehingga mungkin banyak orang gak mungkin dan yang lainnya lah diviralkan misalnya, masalah receh lah seperti itu. Tetapi ketika dia itu niatnya tujuannya ikhlas supaya tidak ada orang muslim yang terganggu di perjalanannya, Allah berterima kasih kepada orang itu, bahkan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ada riwayat seperti itu juga. Sehingga Rasulullah mengatakan di sini, amal Islam yang terbaik itu memberikan makan kepada orang lain. Jadi itu juga menyumbang. Baik orang lain itu istri kita, kita memberikan makan kepada istri kita, sedekahnya paling besar. Atau kepada anak kita, tetangga kita, orang tua kita, termasuk binatang, termasuk siapa saja. Kemudian yang kedua, memberikan salam kepada siapa yang kita kenal dan siapa yang tidak kita kenal. Dan saya katakan tadi, orang tidak akan bisa menyebarkan salam kecuali orang yang bersih hatinya. Dia ingin menyebarkan salam, kenapa? Karena dia cinta sama orang lain. Salam itu, kata para ulama mengatakan, salam itu bukti dia itu cinta. Nah itu kata Rasulullah mengatakan, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian tidak akan beriman kecuali kalian sering mencintai. Maukah kalian saya ajarkan amal yang kalau kalian itu mengamalkan bisa sering mencintai? Yaitu berikan hadiah. Yaitu berikan hadiah atau sebarkan salam, atau beberapa yang seperti itu. Jadi menyebarkan salam itu tanda kita itu cinta. Kalau hati kita itu punya banyak musuh, saya sama itu musuhan, sama ini musuhan, sama ini musuhan, sama ini musuhan, akhirnya wis, saya mengucapkan salam sama teman-teman saya sajalah. Akhirnya di antara tanda hari kiamat, saking rusaknya hati orang di hari kiamat itu, mengucap salam hanya yang kita kenal. Siapa yang kenal, kita kenal? Ya cuma jamaah kita saja. Oh, jamaah saya ini. Selain itu, berarti dia musuh saya semua. Akhirnya rusak, tataran agama rusak gara-gara itu. Dan masalahnya itu di kita, yang jadi masalah itu, dia mengamalkan seperti ini itu orang yang paham sunnah. Orang yang paham sunnah itu, Masya Allah, kalau kita dulu ini ceritanya. Dulu, saya awal-awal ngaji sunnah dulu ini, masih ya terjadi perpecahan di Jawa sunnah, tapi gak terlalu parah lah zaman itu. Yaitu karena sudah fitnah sudah kayak selesai lah masa itu, setelah itu ada, tapi setelah itu kayak hilang fitnah itu. Dulu ini ceritanya, saya itu kalau lihat orang jenggotan atau cadarat, senang hati saya itu. Naik kereta misalkan naik bis, saya ketika dulu mondok ya, awal-awal itu di bis itu ada orang jenggotan itu senang gitu, senang sekali. Sampai saya itu ya sering ini ceritanya, saya ketika lihat ada orang jenggot itu saya deketi, saya ajak ngobrol. Walaupun terkadang ya nyasar orangnya dia itu dari kelompok ini, dan ini dan yang lain, enggak ada masalah, saya senang gitu. Saya senang dengan orang yang jenggotan itu, senang dengan orang yang menampakkan sunnah itu, saya senang gitu. Senang sekali. Tapi biasanya kalau saya itu enggak mau ngaku, dari mana saya enggak mau ngaku. Karena kalau ngaku nanti malah dia itu enggak nyaman dengan kita. Terus ngobrol asik sampai ceritanya. Saya itu ngobrol sama orang di kereta pulang dari pondok di Surabaya itu, ngobrol. Saking senangnya itu, saya enggak mau jadi pulang. Jadi saya malah disuruh mampir ke rumahnya, mampir. Di Ponorogo waktu itu saya mampir ke rumahnya, tidur di rumahnya. Padahal saya enggak tahu, enggak kenal sama sekali. Kenapa? Saking asiknya gitu. Kita itu ngobrol senang gitu dengan orang-orang yang menampakkan syiar Islam sunnah itu, saya senang. Tapi zaman sekarang ya, hilang. Ya gara-gara apa? Pemahaman yang keliru dalam memahami agama dan sunnah itu. Sekarang kalau saya kalau di jalan lihat orang jenggotan, pertama kali yang saya jalankan curiga, ini kelompoknya siapa ini? Ini dari aliran siapa ini? Ini jamaahnya di mana? Salatnya masjid di mana? Ustaznya siapa ini? Sehingga apa? Yang pertama kali benci dulu. Dan itu terjadi, cuma antum rasakanlah. Yang terjadi seperti itu, kenapa? Ini masalahnya di hati kita, berarti hati kita itu rusak hati kita ini. Sehingga apa? Setiap kita melihat ada orang yang menangkap sunnah, ini kelompoknya siapa ini? Ini ngaji sama siapa? Masjidnya di mana sholatnya ini? Ini ustaznya siapa? Curiga dulu yang ada itu. Sehingga apa? Kita nggak mengucapkan salam sampai, oh ini ngajinya sama Rojak Iyun misalnya. Assalamualaikum, antum saudara kita ini. Tapi kalau nggak kenal, mata pendidikan itu pandangan sama-sama pandangan jahat semua itu. Saya melihat dia matanya tajam, dia juga tajam kan itu. Sampai melengkos lah itu. Padahal kita itu sama-sama cadaran, sama-sama jenggotan, tapi melengkos semua itu. Jadi itu nyata. Ini tuh sekarang terasa seperti inilah, terasa. Jadi itu masya Allah. Tapi kenapa ini? Karena rusak hati kita ini. Rasa kita itu banyak penyakit. Kalau kita itu nggak punya penyakit, ketemu sama orang-orang yang sesama sunnah, senang. Sampai saya itu ceritanya, diceritain. Saya ketika pulang dari waktu itu nggak tahu dari mana itu, dari Jakarta naik bis. Ada orang jenggotan duduk di kursi dim. Ya saya datangi, saya aja ngobrol. Terakhir ketika ya ini ngobrol lah. Saya juga enggak mengaku dari mana, saya biasanya jarang ngaku. Saya ditanya, antum khuruj di mana akhi? Masyaallah itu saya khuruj di Yaman. Berapa tahun? 4 tahun saya itu. Oh, asik ngobrolnya itu. Nyambung setelah itu walaupun saya bukan kelompok itu kan itu. Tapi senang gitu. Ngobrol itu senang. Sambil cerita ya, cerita itu saking saya itu senangnya kayak gitu, cerita sama orang apalagi yang menampakkan sunnah itu saya senang gitu. Waktu awal-awal lah itu pulang dari naik kereta dari Jakarta ada bapak-bapak, ya saya gak tahu juga intinya bapak-bapak itu saya lihat kok bagus penampilannya, senang lah gitu. Saya datangi ngobrol di kereta, ngobrol subhanallah ya, masa itu ya karena penampilannya saya lihat orang itu bapaknya bagus ya. Setelah itu cerita kalau ngidul ini sampai tahu kalau saya itu belajar di Yaman ini. Setelah itu malah dia ngomong, "Ustaz, saya punya anak perempuan, tolong dinikahi." Padahal kita enggak tahu, saya tujuannya bukan seperti itu, tapi senang gitu dengan orang yang penampilan sunnah itu, senang kita itu. Tapi sekarang masya Allah itu, dan itu terasa. Ini mungkin juga penyakit hati kita karena mungkin kotor hati kita ini. Sehingga dengan orang-orang yang menampakkan sunnah itu, pertama itu yang muncul itu kebencian. Kalau dia bukan jamaah saya, berarti dia itu musuh saya. Itu jadi masalah. Itu berarti penyakit hati. Berarti hati kita itu punya penyakit, punya rasa ria, sombong, congkak, hasad, dendam. Itu yang membuat kita itu enggak bisa mengucapkan salam kepada orang yang bukan kita kenal. Jadi itu tanda-tanda hari kiamat. Semakin dekat hari kiamat, nanti akan seperti ini, fenomena seperti ini semakin banyak. Dan itu sayangnya yang mengamalkan malah orang-orang yang bersunnah, yang jenggotan, yang cadaran, yang mengamalkan malah seperti ini. Bahkan ini nyata, ini kejadian nyata, bukan kejadian yang tidak nyata. Bahkan orang awam pun melihat sampai bingung, ini sesama cadaran kok gontok-gontokan gitu, sesama cadaran bayangin. Ini cerita-cerita istri saya juga, maksudnya nyata. Keluarga lah ya, maksudnya keluarga besar. Kakek, atau ya intinya nenek saya sakit di rumah sakit. Istri saya juga nungguin dan banyak orang awam di situ lah, namanya keluarga besar kan gitu. Datang satu keluarga juga cadaran datang. Oh, sama cadaran, istri cadaran, dia cadaran. Salaman, sama orang-orang lain salaman, ketika sampai istri saya dilewati. Coba bayangkan ini salaman semua loh ini. Istri saya yang cadaran dilewati dia. Akhirnya kan keluarga ini orang sama cadaran salaman saja enggak mau kan gitu. Wah, memang cadaran itu teori semua. Sesama cadaran saja gontok-gontokan kan gitu. Akhirnya kan menjadi aib bagi orang awam kan, dan itu nyata loh. Ini bukan sesuatu yang enggak nyata, terjadi di mana-mana gitu. Sesama jenggotan, sesama cadaran, musuh kayak musuh top lah gitu, musuh bebuyutan gitu. Tapi kalau sesama orang awam ngobrol asyik, canda bisa, sama sesama cadaran, sama jenggotan nggak bisa. Jadi itu terjadi nyata, kehidupan nyata. Dan yang saya disayangkan, yang mengamalkan adalah orang-orang yang syiarnya sunnah itu ada dalam dirinya. Dan itu jadi problem. Nah, itu kenapa seperti itu? Sebenarnya penyakit hati itu masih ada diri kita. Walaupun mereka punya ujalah, target kepada al-bidah dan yang lainnya, semuanya mau kosong semua mereka ini. Kenapa? Karena kita juga merasakan seperti itu gitu. Yaitu kita juga merasakan seperti itu. Jadi intinya kalau kita pengen bersih hati kita, kalau kita bersihkan hati kita, nanti kita bisa leluasa mengucapkan salam kepada siapa saja, hatta musuh kita, hatta yang mentahdir kita, enggak peduli kita. Yang penting dia itu orang muslim, kita ucapkan salam kepada mereka. Ya sampai sini, bapak saya kita waktu dakwah. Alhamdulillah, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.